Bapak Bakoy, selama Bakoy ide ikato alama. Selama Bakoy, Bapak Bakoy ala desi di doma. Bapak Bakoy, selama Bakoy ide ikato alama. Selama Bakoy, mau Bapak Bakoy alan si di doma. Ika komo kei mogo muye dadora. Ika sege keni mogo muye dadora. Iki ere je komo gomuso dadora. Ika ege keni mogo muyo dadora. Pile sela, ope bola, ope bola, ope dona. Ope bola, ope bola, ope dona. Isuka ko, dimikado, kiri kiri kiri sini. Tere nafa long kaca wo wo wo wo wo ase barite lo lo lo bena arjuna.